hari hidupmu sengsara. Sesuap nasib sering tak kujumpa, haus pun kadang ku tak peduli. Ku tabahkan hati, ku sadarkan diri. Kelak anak cucuku jangan begini. Tidurku hanya berselimut koran, makanku dari belas kasihan. Bajuku tinggallah satu di badan. Rindu ingin pulang ke rumah, tak biarlah untuk hari ini. Semua hanya dalam mimpi. Hapuslah duka untuk hari ini. Sering tak kujumpa, haus pun kadang ku tak peduli. Ku tabahkan hati, ku sadarkan diri. Kelak anak cucuku jangan begini. Tidurku hanya berselimut koran, makanku dari belas kasihan. Bajuku tinggallah satu di badan. Rindu ingin pulang ke rumah, tapi tak punya. Hapuslah duka untuk hari ini. Biarlah mimpi, biar hanya begini. Kan ku temani engkau sampai mati. Tidurku hanya berselimut koran, makanku dari belas kasihan. Bajuku tinggallah satu di badan. Rindu ingin pulang ke rumah, tapi tak punya. Tapi tak punya. Tapi tak punya.